Mitra bisnis, faham liberalisasi, baik itu di bidang ekonomi maupun di bidang-bidang lainnya, tidaklah 100% efektif bisa memajukan satu negara yang menganutnya. Para ekonom kelas dunia seperti Joseph Stiglitz dan ekonom-ekonom lainnya melihat, jika satu negara tidak siap melaksanakan faham liberalisasi, maka bisa dipastikan negara tersebut pasti tergilas dan menjadi korban kebijakan liberalisasi yang dianutnya. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, salah satu kebijakan pemerintah kita yang dikritik oleh Stiglitz adalah liberalisasi sektor finansial kita. Nah, dari pandangan Bapak, apakah sektor finansial kita memang sangat liberal, Pak Kwik? Iya, memang. Loh, iya dong. Kok nggak bebas itu gimana? Sebetulnya kan tidak ada yang tidak boleh. Yang diistilahkan bahwa lalu lintas devisa 100% bebas. Tukar-menukar mata uang saja 100% bebas. Konvertibilitas total. Kan memang begitu. Seandainya sekarang saya tukar uang. Saya beli uang. Lalu kemudian gede sekali. Berapa? Buat apa? Itu seandainya untuk judi di Las Vegas kan tidak boleh ditolak. Harus boleh dong. Nah, sekarang orang asing membawa uang banyak sekali di sini untuk dibelikan saham-saham di bursa efek. Bukan hanya boleh, kesenangan Indonesia digituin. Di China nggak boleh. Nggak boleh, Anda boleh membawa uang investasi asing masuk ke sini, tapi harus langsung jadi pabrik. Joseph Stiglitz melihat negara-negara yang tidak menganut paham liberalisasi seperti China, India, Vietnam, dan Jepang sukses bangkit dari krisis dan melangkah menjadi negara besar. Lalu apakah negara-negara itu memang tidak menganut paham liberalisasi, Pak Kwik? Oh iya, jelas sekali. Kalau Jepang kan pro liberalisasi, tetapi dalam prakteknya nakal dari dulu kan. Jadi kalau impor ke sana kan dipersulit. Vietnam saya tidak tahu persis, saya tidak pernah ke sana, tidak pernah mempelajari ekonominya. Kira-kira seperti itu. Kalau China jelas. Jadi dia caranya meliberalisir itu betul-betul sangat selektif dan tahap demi tahap. Banyak sekali di sana perusahaan yang 100% dimiliki negara, masih BUMN. Jadi haruskah kita mengubah kebijakan liberalisasi itu, Pak Kwik? Kalau saya sejak awal-awal sampai kapan pun juga, ya bilang iya. Dan kawan-kawan yang sefaham ya, macam Revison Baswir, segala macam itu. Tim Indonesia Bangkit. Tapi kan kalah. Ekonominya yang masuk kan ekonomi yang masa total-total, bebas total ini. Baik Pak Kwik, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra bisnis, demikian perbincangan bersama Kwik Kian Gi. Saya Kiki Wijaya.